Ketika Menteri Pertahanan Amerika awal tahun ini mengatakan di media bahwa Amerika tidak fokus lagi dalam memerangi terorisme, saya berkerut kening. Dalam dunia intelijen yang namanya Amerika itu negara yang buas. Semua diawasi, semua dipelototi. Bahkan di Langley, di markasnya CIA, ada desk khusus Indonesia. Semua negara sih sebenarnya ada desknya. Namun yang menarik adalah banyak doktor ilmu politik, ilmu psikologi, ilmu kebijakan publik yang memperhatikan setiap pejabat Indonesia mengucapkan kalimat di media. Baik berupa pengumuman atau apapun. Semua dianalisa. Ini data benarankah? Ini data bohongankah? Ini decoy? Ini pesanan? Ini by design? Semua dianalisa. Sehingga tidak ada berita yang open source di media tidak dibahas lengkap oleh mereka. Sehingga dalam kurun waktu beberapa lama mereka bisa menyimpulkan, ini menteri pinter, ini menteri ada agenda, ini pejabat ada main, ini pejabat geblek, ini pejabat adalah perpanjangan pihak asing, ini pejabat penjilat. Semua kebaca. Sekarang, adakah dari sisi kita melakukan counter analisa kebijakan negara lain? Atau counter analisa statement pejabat-pejabat negeri adikuasa seperti China, seperti Amerika, seperti Rusia, adakah? Oke, kayaknya mungkin karena banyak pemangku jabatan yang kurang paham geopolitik, jadi lupa mengurus hal beginian, counter analisa kebijakan negara lain. Atau mungkin karena banyak pejabat belum ikut Lemhanas, jadi urusan bela negara begini nggak terlalu dipikirkan, kurang nyandak. Jadi ya sudah, biar saya yang sontoloyo ini saja yang parno. Saya berkerut kening atas pernyataan Menhan Amerika tadi. Dan biarlah saya sendirian yang nanggung parno. Berat loh sebenarnya nanggung parno itu. Lebih berat dari nanggung rindunya Dylan. Sekali lagi, saya hanya kurius. Mengapa dia mengatakan Amerika tidak fokus di masalah terorisme? Dalam kalimat itu, maknanya apa ya? Saya coba menelaah. Menhan mengucapkan kata-katanya begini, US no longer focus on terorisme. Lama saya menganalisa dan merenung, lalu saya menangkap sesuatu. Klik, seakan-akan ada suara di kepala saya. Amerika tidak lagi perang melawan teroris. Bukan. Kalimatnya artinya begini, Amerika tidak lagi pakai instrumen terorisme di dalam menegakkan hegemoni militernya sebagai polisi dunia. Itu arti kata-kata Menhan Amerika yang sebenarnya. Saya baru paham sekarang. Ini artinya mereka sekarang menggunakan apa ya? Konfrontasi perang terbuka kah? Perang cyber kah? Perang informasi kah? Perang biologi kah? Perang dagang kah? Perang currency kah? Waduh, asli saya berpikir kelas. Sama seperti otak saya lagi berpikir sama seorang grandmaster sekelas Bobby Fischer. Asli saya berpikir kelas. Lalu saya memperhatikan kalimat berikutnya. Amerika fokus pada growing threat China and Russia. Nah, ini dia kuncinya. Ini rasanya kuncinya. Timur Tengah, China, dan Rusia itu tiga front perang. Biasa Amerika tuh perang 1-2 front. Sekarang main terbuka di tiga front. Apa akibatnya? Dalam satu tahun, $400 billion belanja peralatan perang oleh negara Teluk dan senjata dibeli oleh negara Indo-Pasifik, Korsel, dan Jepang. 400 billion. Walah, dagang alat perang tuh si Amerika ini. Rupanya, mereka memutar roda ekonomi Amerika dengan menciptakan kegentingan. Kurang ajar bener deh si kabinet Trump ini. Walau ujung-ujungnya nggak perang fisik beneran, tapi instabilitas itu bisnis buat Amerika. Sekarang Amerika menyatakan China dan Rusia adalah national threat. Ini bagi saya pernyataan serius sekali. Dua negara yang disebut adalah ancaman, dan ancaman tersebut adalah warfare, artinya siap-siap perang. Apa kira-kira langkah selanjutnya bagi Amerika? Paling nomor satu adalah memastikan siapa lawan, siapa kawan. Siapa bersama Amerika, siapa bersama Rusia. Saya sih nggak mau sebut siapa negara yang mepet China. Serem saya. Dalam National Defense Council, sebagai catatan sebentar ya, departemen ini nggak ada di Indonesia. Amerika menyatakan bahwa mereka segera akan membangun otot industri militer. Lalu membangun instabilitas dunia. Lalu membangun kepanikan dan kecemasan. Lalu konfrontasi. Dan itu adalah business as usual. Kurang ajar nggak tuh? Perang adalah bisnis. Gila nih Amerika. Sambil memperhatikan berita, mata saya melirik di meja saya. Ada bundelan buku yang baru saya baca separuh. Bukunya berjudul China Private Army. Tagline di bawahnya, Protecting the New Silk Road. Di sebelahnya ada artikel yang baru saya selesaikan. Artikel tersebut judulnya New Tiananmen Policy, A Secret Meeting That Changed China. Benar, China adalah negara yang sukses melakukan smart power dalam hegemoni ekonominya mereka. Mereka menggunakan economic warfare, bukan pakai military warfare seperti Amerika. China pakai economic warfare. Sangat halus mainnya dan tidak terasa. Salah satu strategi China adalah memainkan ekspor debt dan debt trap. Mudah-mudahan Indonesia nggak kena efek mainnya negara besar itu. Kan semua pejabatnya pinter. Pasti aman Indonesia. Ini hanya si sontoloyo aja yang parno.